أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه وقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdoa meminta kepada Allah. Faqala Rabbi innabni min ahli. Maka Nuh alaihi salatu wassalam berdoa, ya Rabb, wahai Rabb kami, sungguhnya anakku termasuk keluargaku. Wa inna wa'alakal haq, dan sungguhnya janjimu kepadaku adalah hak, bahwasanya engkau tidak akan mengazab dari keluargaku. Ay waqad qulta li, sungguhnya engkau telah mengatakan kepadaku, fahmil fiha min kulli zawjin itsnain wa ahlak, bawalah masing-masing dari makhluk berpasang-pasangan dua dan keluargamu. Walan takhlif ma wa'adtani bih, walan tukhallaf, tidak akan diselisihi janjiku apa yang telah kujanjikan padamu. La'ala alaihi salatu wassalam hamalat syabaqah, mungkin bisa jadi Nuh alaihi salatu wassalam karena rindu dan sayang terhadap anaknya. Wa anallah wa'adahu binaja ahli, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pada Nuh alaihi salatu wassalam untuk keselamatan keluarganya. Wallahu annal wa'd li'umumihim, dan menyangka bahwasanya janji Allah secara umum, man amana wa man lam yu'min, siapa saja di antara mereka yang beriman dan yang tidak beriman. Falidzalika da'a rabbahu bidzalika du'a. Oleh karena itu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdoa dengan doa itu. Wa ma hadza fa huwa idzal amr li hikmatillah al baligh, terjadilah keputusan dari Allah karena ada hikmah di balik itu semua, milik Allah yang sempurna. Allah bihi alim, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahuinya. Faqala Allah lahu innahu laysa min ahlik, sungguhnya dia bukan dari keluargamu. Alladzina wa'adtaka bi'injaihim, yang telah aku janjikan padamu untuk menyelamatkan keluargamu, bukan dia. Innahu amalan ghairu salih, sungguh yang demikian adalah amalan yang tidak saleh. Ada doa lazi da'awta bih linajat kafir la yu'min billah wa la rasulih. Doa meminta kepadaku untuk menyelamatkan orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka yang demikian adalah perbuatan, bukan perbuatan yang saleh. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, maka janganlah engkau sekali-kali meminta kepadaku yang engkau sendiri tidak memiliki ilmu tentangnya. Ma la ta'lam akibatu wa maluh, yang engkau tidak mengetahui akibatnya dan kembalinya. Wa la yakun khairan aw ghairu khairin, apakah akibat dari itu menjadi baik atau buruk. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sungguhnya aku menasihati engkau, inni a'idzuka wa'man takuna minal kamilin. Aku menasihati engkau menjadi hamba-hamba yang sempurna. Tanjubi min sifatul jahilin, dan engkau selamat dari sifat-sifat jahilin. Inni a'udzuka an takuna minal jahilin. Naam. Ini diluruskan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bahwasanya meminta pada Allah naam untuk orang kafir adalah innahu amalun ghairu shalih. Sungguhnya amalan yang seperti itu adalah bukan amalan yang saleh. Karena dia kafir, tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Kenapa harus diminta pada Allah untuk keselamatannya? Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni a'idzuka," semuanya aku menasihati engkau, antakuna minal jahilin, jangan sampai menjadi orang-orang yang jahil sehingga bisa selamat dari sifat-sifat jahilin. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah.